Surat Al-Ghasyiyah, Surat Al-Ghasyiyah, yaitu tentang hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah? Apakah telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Hal ataka ayyuhar rusul khabaru qiyamati allati tashannasa bi ahwaliha? Apakah telah datang kepada engkau wahai rasul kabar tentang hari kiamat yang meliputi mengelilingi manusia huru hara kengeriannya? Wujuhu yawma idzin khashi'ah, pada hari itu wajah-wajah dalam keadaan tertunduk penuh kehinaan. Ai wujubul kufari yawma idzin zalimatun bil adab, wajah-wajah orang kafir di hari itu begitu hinanya karena azab Allah azza wa jalla. Ketika di dunia mereka merasa mulia, ketika di dunia mereka merasa terhormat dengan banyak hal dan kekayaan serta kenikmatan-kenikmatan dunia, akan tapi nanti di alam akhirat mereka akan Allah Azza wa Jalla hinakan dengan sehinanya. At-tawahuj, ya, atau mujhadatan bil amal mud'abah. Mereka dalam keadaan mengalami kesusahan, ya, dengan amalan-amalan yang begitu beratnya. Amilatun nasibah. Mereka orang-orang kafir ini ketika di dunia bersusah payah beramal, bekerja, beraktivitas, ya. Akan tapi apa? Mereka masuk ke dalam api yang menyala-nyala di alam akhirat. Kita melihat orang-orang kafir di dunia banyak bekerja atau banyak beramal ibadah, melakukan ketaatan-ketaatan, pergi ke tempat-tempat ibadah mereka. Sebagian mereka berpuasa, sebagian lagi bersedekah, sebagiannya lagi beramal ini, beramal itu, berderma. Tapi amalan-amalan orang kafir sama sekali tidak akan bernilai di sisi Allah saja. Capek di dunia, taslan rahmatnya. Tapi itu menyebabkan mereka masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Tusibuha narun syadidatun tawadhu syadidatun tawadhu. Dia akan tertimpa api neraka yang sangat-sangat dahsyat panasnya, nyalanya. Ya, ini diantara bahaya orang-orang kafir atau bahaya perbuatan kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla atau yang kafir Islam ini, dulunya muslim tapi kemudian melakukan salah satu daripada pembatal-pembatal keislaman, ini ancaman yang sangat berat. Ya, di dunia beramal, tapi ternyata masalah ta'afiyah, dia melakukan salah satu dari pembatal keislaman. Berbuat syirik. Dia melakukan salah satu dari para pembatal keislaman. Misalkan mengolok-olok syariat. Atau berbuat bid'ah. Yang bid'ahnya sampai pada tingkatan mukaffirah. Bid'ah yang membuat dia kafir keluar dari Islam. Seperti bid'ahnya Syiah Rafidhah. Yang mengatakan Jibril telah salah dalam menyampaikan wahyu. Harusnya wahyu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, tapi Jibril menyampaikannya kepada Muhammad ibn Abdullah alaihi salatu wasalam. Ini bid'ahnya orang-orang Syiah Rafidhah. Walaupun mereka sholat, mereka puasa menunjukkan diri sebagai seorang muslim, tapi ketika memiliki kebid'ahan yang membuat dia kafir, maka dia terancam juga masuk ke dalam ayat ini. Beramal capek, susah payah, tapi masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tusqa min 'ainin aniyah. Mereka akan diberi minum dari mata air yang sangat panas. Ya. Minumannya dari mata air yang sangat panas. Tusqa min 'ainin balaghat muntahal har. Diberikan dari air minum dari mata air yang pada puncak panas. Ya, dalam ayat yang lainnya disebutkan apa? Yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Mereka akan diberi minum dengan air minum yang terbuat dari tembaga yang dipanaskan sampai meleleh. Yashwil wujuh, sampai wajah-wajah mereka terbakar karena minuman yang tersebut. Iya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Dan mereka tidaklah memiliki makanan kecuali dari uang yang berduri. Laisa li ashabin nar ta'amun illa min nabatin bi syauqin lausatin bil ardh. Mereka orang-orang yang ada di dalam neraka tidak memiliki makanan kecuali dari tanaman yang berduri, yang durinya sampai ke dalam bumi. Wahwa mirsyadu ta'am wa akhbasih. Dan itu adalah sejelek-jelek makanan yang paling buruk. Ya. Dalam ayat yang lainnya, yang makanan dari ahli neraka bernama syajaratuz zakum. Ya. Pohon zakum, buah zakum. Ya. Kalau karena khusus syaitan, yang mana mayangnya, bunganya itu kayak kepala-kepala setan. Saking jeleknya. Ya, kalau bunga yang ada di dunia, tumbuhan hewan apa? Pohon-pohon buah-buahan yang ada di dunia, bunganya indah. Bunganya aja sangat menakjubkan, indah. Tapi ini ya, bunganya wujudnya kayak kepala-kepala syaitan. Rasanya luar biasa jelek. Ya, sampai-sampai kalau seandainya buah zakum tadi satu tetes diteteskan di dalam dunia, lau qutirat, ya, zakum fi dari dunia, la afsadat nas ma'asyahu. Apa makalah al-Islam? Kalau seandainya buah zakum itu diteteskan ke dalam dunia, saking jeleknya makanan zakum ini bagi ahli neraka, itu niscaya akan rusak manusia, semuanya penghuni dunia akan rusak kehidupan mereka. Ya, fakaitu bima kana ta'amuhum. Ya, terus bagaimana kalau seandainya itu yang dijadikan makanannya mereka, ahli neraka? Bagaimana kondisinya? Ya, masallallahu alaihi wasallam, kita mohon kepada Allah azza wajalla keselamatan ya dari hal itu. La yusminu wa la yughni min ju'. Makanannya seperti tadi kata Allah. La yusminu, tidak akan bisa menjadi gemuk. Wa la yughni min ju', dan juga tidak akan bisa menghilangkan rasa lapar. Kan di antara fungsi daripada makanan itu bisa menggemukkan badan, menyuburkan badan. Fungsi daripada makanan agar bisa menghilangkan rasa lapar. Tapi penduduk neraka ketika lapar minta makan, dikasih makanan yang namanya ya zakum atau dhari', ternyata makanannya tidak bermanfaat sedikit pun, justru semakin menambah baginya azab, menambah rasa pedih yang luar biasa. Ya. Wala yasuddu ju'ahu wa ramatah, dan juga tidak bisa menghilangkan rasa laparnya. Tambah lapar, tambah sengsara. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kondisi umat yang lainnya. Wujuhu yawma idzin na'im. Wajah-wajah ada di antara mereka, di antara manusia, yang berada dalam keadaan berselisih bersenang-senang. Ai wujuhul mukmini yaumal qiyamati zaatun ni'mah. Wajah-wajah kaum mukminin pada hari kiamat itu penuh dengan kenikmatan. Ya, lisa'iha radiyah, karena usaha mereka, usaha kaum mukminin yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Lisa'iha fid dunya bi ta'ah radiyatun fil akhirah. Karena amal usaha kaum mukminin ketika di dunia dengan menjalankan ketaatan kepada akhirnya mendapatkan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla di surga. Ya. Khotiman asalamualaikum, di sini Allah Azza wa Jalla menyebutkan perbedaan yang jauh-jauh berbeda antara mukmin dan kafir. Ya, kalau tadi orang-orang kafir yang disebutkan wajahnya tertunduk, terhinakan, ya, kemudian diberikan minum dari air yang sangat panas, diberikan makanan yang mencekat di leher. Kalau makan, buahnya nyangkut di leher, susah sekali tertelan. Ya. Dan sebagainya dari azab yang sangat pedih. Sekarang giliran kaum mukminin, wajahnya berseri-seri, mendapatkan kenikmatan, amalannya diridhoi, mendapatkan kenikmatan surga. Hal ini menunjukkan bahwasannya mukmin dan kafir jauh-jauh berbeda. Ya. Ini ada bantahan dari liberalis yang mengatakan mukmin, kafir, muslim dan non-muslim itu sama. Ya, bedanya cuma agamanya aja. Ujung-ujungnya sama-sama menyembah satu Tuhan. Ujung-ujungnya sama menyembah satu Tuhan dan menuju surganya Tuhan. Sehingga semua umat beragama mau masuk surga semuanya. Lah. Ya, terbantahkan di sini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna dinallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima jadi diri di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Sehingga yang namanya mukmin dan kafir jelas tidak sama. Ya, betapa banyak disebutkan dalam Al-Quran Allah membedakan mukmin dan kafir. Seorang mukmin dan seorang yang kafir termasuk di sini. Orang-orang mukmin berada di surga, fi jannatin 'aliyah. Ya, mereka berada di surga yang sangat tinggi. Fi jannatin rafi'atil makan wal makan. Mereka berada di dalam surga yang tinggi sekali kedudukannya dan tempatnya. Ya. La tasma'u fiha laghiyah, tidaklah ya didengar di sana yang namanya perkataan yang sia-sia. La tasma'u fiha kalimatul lahwin wahidatin, tidak terdengar di sana satu kalimat, satu kata yang sia-sia. Artinya saking nikmatnya seorang ketika berada di surga mendengarkan satu kata yang enggak ada faedah, itu enggak ada. Yang ada cuma kalimat yang berfaedah, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Fiha ainun jariyah. Di dalam surga tersebut terdapat ainun jariyah, mata air yang mengalir. Fiha ainun tatadaffaqu miyahuha. Di dalam surga terdapat air yang memancar. Air-air ini. Ya. Yang terbuat dari macam-macam. Ya, bukan seperti air di tempat kita, air dunia. Ya, mimain di sini. Air yang sangat murni. Ya, yang tidak ada kotorannya sedikit pun. Ya. Walla balam yataghayyar ta'muh. Atau sungai air yang mengalir di dalamnya berupa susu. Yang tidak akan pernah berubah rasanya. Ya. Wanhar min khamril ladzati lisyaribin, atau sungai yang terbuat dari khamr yang sangat lezat untuk diminum. Wanhar min asalin musaffa, dan sungai yang terbuat dari madu yang murni. Masya Allah, ini diantara minuman-minuman ahlul jannah, minuman-minuman buat kaum mukminin, ya, yang begitu menyegarkan, begitu melezatkan. Ya, fiha sururun marfu'ah. Di dalam surga tersebut juga terdapat ranjang-ranjang yang ditinggikan. Fiha sururun 'aliyatun. Terdapat ranjang-ranjang yang ditinggikan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu taala, wa hiya al-majalisul murtati'ah fi dhatiha, yaitu tempat-tempat tidur, tempat-tempat duduk-duduk santai, bersenang-senang yang sangat tinggi tempatnya. Wa bima 'alaiha min al-firasy al-lin wal wati'ah. Dan juga ada kasur-kasur permadani yang begitu lembut, yang begitu nyaman. Ya, untuk ditiduri oleh orang-orang ahli surga. Wa aqwabun mawdu'ah. Dan juga di dalam surga terdapat aqwabun, jamak dari kub. Ya, ini gelas-gelas, piala-piala. Ya, mawdu'ah yang diletakkan di dekat mereka. Aqwabun mu'addatun lisyaribin. Gelas-gelas, piala-piala yang disediakan untuk orang-orang yang meminumnya. Ya, dikatakan aqwab kub. Itu bentuknya kayak bahasa Inggrisnya. Kub itu kayak piala. Masya Allah. Bentuknya sangat indah dari segi bentuknya. Ya, kalau dalam apa namanya? Kub kan udah diadopsi juga ya. Jadi bahasa Inggris juga diambil oleh bahasa Inggris ada cup gitu ya. Itu bentuknya kayak piala, indah. Ya, gelasnya sangat menarik. Terus itu sudah diletakkan, didekatkan kepada ahli al-jannah. Wa namariku masfufah, demikian juga ada bantal-bantal. Tempat mereka bertelekan, bersandaran di tempat tidur mereka masfufah, bersusun-susun. Ya. Dalam kalimat barakallahu fikum al-wahida jamba'i al-ukhra. Satu di samping yang lainnya. Terus bersusun-susun bantal demi bantal untuk menambah kenyamanan para ahli surga yang ada di dalam kenikmatan-kenikmatan surga. Baik. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan wazarabi mabsuusah, dan juga permadani-permadani yang terhampar. Ya, wabusuk. Ya, di sana ada karpet-karpet permadani katsiratun mafrusyah yang sangat banyak dan terbentang di tempat-tempat tinggal mereka. Masyaallah rahiman wa rahmatullah. Ini di antara kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah Azza wa Jalla gambarkan. Ya, yang akan diperoleh oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh di alam al-jannah di setelah hari kiamat. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita al-jannah dan menjauhkan kita dari semuanya api neraka. Maka insyaallah. Allahumma shalli wa sallim alaikallahumma tabarakallahu fi shalallahu alaihi wa sallam. Astagfirullah.